Ingatin korolo, menelari polo. Jarak sumasuk bikin katong tidur susing sono. Barati hati, dalam beta tahan janji. Sio sampai nanti, sampai katong bakura pelai. Tapi sekarang nona su balik belakang. Hilang kabar, janji nona su langgar. Dimana sayang, dimana cinta. Air mata jatuh susing bisa balik waktu. Dulu wale nona bila cinta, sekarang nona su balik muka. Dari awal dong suka si inga, awas jarak kasih pindah rasa. Tapi nona bilang lanjut, katong jatuh bangun nona su sanggup. Hati nona su tutup, sehingga ada yang bisa datang berkah. Mungkin sekarang nona su deleng bicara cinta rindu cuma barbar main. Cinta jatuh ganti dengan luka. Nona sekarang su putar muka. Sekarang nona suling yang lain, tolong bilang jangan beta dengar kabar nona su kawin dengan orang lain. Si paling sakit sayangnya. Mungkin sekarang nona suling yang lain, tolong bilang jangan beta dengar kabar nona su kawin dengan orang lain. Si paling sakit sayangnya. Hati sakit padengar akang dolo bikin janji mana. Sabar baku tahan janji tu tahun cuma angka belakang. Janji dulu mana akan lalu. Kenapa sekarang balik belakang? Yo, dah kebanyak su kasih waktu deng sekarang su paling jauh. Rindu semua su jadi abu nona jadi masa lalu. Deng semua percuma tikam perasaan sampai mati rasa. Parapa su kasih yang berharap yang su ganti masa. Beda yang gambar kisah orang lain masuk kasih warna. Tak iri jantung hati tak kurung dalam duka murka. Angin bawa kabar hati sabar beta su tarima. 4 tahun su balayar tabang jauh su seng ada yo. Dari mana nih? Jangan-jangan sih. Dia dari? Dari Bogor Sari. Bagaimana? Saya udah pengen main sih. Kayak sih jadi. Saya masih ada yang itu. Siapa? Itu kemarin sih. Ria? Ah, masih. Masih? Masih. Betul boleh. Barang apa nih? Itu mau. Tahu betul. Masih sih mulai bikin-bikin tanah ya. Ini? Apa tuh? Ini tuh. Wih, si bicara betul boleh nih, siapa dari mana nih? Lah, dia jadikan beta teman dekat lah. Oh, masa? Ini, dia pikir ini ada laki-laki kan? Oh, cing ini. Coba tuh lihat. Ria tuh? Iya. Pusing ada di sini, tuh di sini, gak buat apa-apa. Ini, di beta teman dekat. Oh. Ada tuh, sing ada di teman. Sing ada ya, tuh. Iya, jelas. Siang itu dia pertama-tama apa? Dia pertama-tama itu ya. Sempok. Biasa sah, sempap itu dia pertama-tama. Sempap. Iyo. Sempap. Mungkin sekarang nona suring yang lain. Tolong bilang jangan beta dengar kabar nona su kawin deng orang lain. Si paling sakit sayangnya. Mungkin sekarang nona suring yang lain. Tolong bilang jangan beta dengar kabar.